Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُقْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin binnar ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-13 dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fiqih Muyassar. Berkata para penulis, Fiqih Muyassar, karena memang Fiqih Muyassar ini ditulis oleh sejumlah para ulama, tidak hanya satu ulama. Namun diberi kata pengantar oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Berkata penulis Fiqih Muyassar hafizahumullah taala, al-bab tsalits asyar, bab yang ke-13. As-syuf'atu wal jiwar, terkait hak kepemilikan bersama, syuf'ah dan jiwar, ya, hidup bersama dalam bertetangga. Wa fihi masail, dan pada bab yang ke-13 ini ada beberapa permasalahan yang diangkat. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Fi ma'naha wa adillati masyru'iyatiha, terkait definisi as-syuf'ah dan dalil pensyariatan as-syuf'ah. Al-ula, yang pertama, makna definisi syuf'ah. As-syuf'atu hiya istihqaqu syariki intija'a hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadi mali. Bi'iwabi maliyin. Syuf'ah adalah hak seorang mitra untuk mendapatkan bagiannya, pasangannya, bagian dari pasangannya. Dari siapa bagian tersebut berpindah, dengan mendapatkan ganti berupa harta. Dengan mendapatkan ganti berupa harta. Jadi yang namanya syuf'ah barakatuhikum adalah hak kepemilikan bersama. Si A dan si B sama-sama memiliki sebidang tanah. Maka ketika si A hendak menjual sebidang tanah tersebut kepada si C, maka si B mendapatkan bagian. Mendapatkan bagian apa? Mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan tanah tersebut yang dijual oleh si A, yang tanah tersebut adalah milik si A dan si B. Itu syuf'ah. Wa sumiyat bidzalik, dan disebut syuf'ah. Li'anna sahibaha dammal mabi'a ila milkihi. Karena ya, yang memiliki barakawikum barang tersebut, dia menggabungkan sesuatu yang akan dijual kepada pemiliknya. Fasorah syuf'an, sehingga hal itu menjadi syuf'an, sepasang. Jadi barang tersebut milik orang sepasang, ya, tidak hanya satu orang barakatuhikum. Ba'da angkana nasibuhu munfaridan fi mulkihi, padahal setelah sebelumnya bagiannya tersebut barakatuhikum dimiliki oleh ya satu orang. Maksudnya terpisah dari kepemilikan. Ya. Padahal setelah sebelumnya bagiannya tersebut terpisah dari kepemilikan. Barakallahu'alaikum. Jadi terkadang misalkan sebidang tanah awalnya itu bukan milik si B. Barakalikum. Ya, bukan milik si B. Lalu, ya, si B ini beli, ya, bersama-sama dengan si A, menjadi satu uangnya. Barakalikum. Sertifikatnya mungkin juga satu nama. Barakalikum. Waqila, dan ada yang mengatakan, hiya syuf'ah adalah hakku tamallukin qahri. Ya, tamallukin qahriin. Yuthbatu lisyariqil qadimi ala syariqil hadith bisababis syirkah lidaf'id dharar. Syuf'ah adalah, ada yang mengatakan, hak kepemilikan yang diambil secara paksa. Yang diambil secara paksa, yang kemudian ditetapkan untuk pemilik yang lama, ya, kepada pemilik yang baru dengan sebab adanya syirkah, perserikatan, persekutuan, lidaf'id dharar, dalam rangka untuk menolak madharat. Jadi, misalkan begini, si A dan si B, ya, itu sama-sama memiliki sebidang tanah. Kemudian, si A ini diam-diam menjual tanah tanpa pengetahuan si B. Maka, si B memiliki, barakalikum, syuf'ah, hak untuk memaksa kembali, meminta bagian, ya, yang bagian tersebut sebenarnya berpindah kepada orang lain, ya, padahal sebelum berpindah adalah milik si B. Maka dia karena memiliki syuf'ah, hak syuf'ah, kepemilikan bersama, maka dia memaksa kembali untuk mengambil haknya, bagiannya. Tidak bisa kemudian milik si A secara utuh. Karena si B, barakalikum, dia memiliki hak. Dan itu dalam rangka untuk menolak kemadharatan. Ini tentang syuf'ah. Atsaniyah adillatu masyru'iyatiha. Dalil-dalil diperbolehkannya, disyariatkannya syuf'ah. Al-aslu fiha hadithu Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Asal pensyariatan syuf'ah adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza wuqi'atil hudud wa syurifatit turuq fala syuf'ah. Artinya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah telah menetapkan syuf'ah, hak kepemilikan bersama, pada segala sesuatu, segala harta yang belum dibagi. Kalau sudah dibagi seperti warisan, wasiat, hadiah, maka tidak ada syafaat lagi. Ya, si A dan si B sama-sama dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa kemudian si A mengatakan kepada si B, nah, saya punya hak syafaat itu, hartamu. Tidak bisa. Jadi, Nabi alaihi salatu wasalam telah menetapkan adanya syafaat itu pada segala sesuatu yang belum dibagi. Harta yang belum dibagi. Namun, fa'idha wuqi'atil hudud, apabila telah ditentukan batasan-batasannya, wasurifat at-turuq, dan telah diatur jalan-jalannya, fala syuf'ah, maka tidak ada syuf'ah lagi, hak kepemilikan bersama. Sudah ditetapkan, oh kamu dapat ini bagianmu, bagianmu. Sudah diatur, maka tidak ada syuf'ah lagi. Demikian pula misalkan barakallahu'alaikum, pemerintah memberikan hak jalan kepemilikan bersama, misalkan di sebuah kampung. Ada hadiah, entah dari barakallahu'alaikum desa, pun sebuah bidang tanah untuk dikelola bersama, berapa warga di situ, atau satu RT. Barakallahu'alaikum, maka karena belum dibagi-bagi, maka itu milik bersama. Syuf'ah. Namun, barakallahu'alaikum, kalau sudah ditentukan, ya, si A mendapatkan sebelah sini, si B sini, maka barakallahu'alaikum, ya, tidak ada syuf'ah lagi. Masing-masing sudah memiliki sendiri-sendiri. Tidak boleh adanya tuntutan kalau masing-masing menjual miliknya sendiri. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, kalau tadi, hadisnya Jabir, itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Kemudian, wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, disebutkan qada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyuf'ati fi kulli syirkatin lam tuqsam raba'atin aw ha'itin. Rasulullah alaihi salatu wasalam telah menetapkan adanya syuf'ah, kepemilikan bersama, pada setiap persekutuan, sesuatu yang dimiliki bersama, selama barang yang dimiliki bersama tersebut belum dibagi. Raba'atin, seperti contohnya rumah. Ada rumah, kan tidak bisa dibagi waktu itu. Kamu bagian kamar mandinya saja ya, loh. Dapat apa sih kamar mandi? Kamu dapurnya, kamu lorongnya ini ya, tempat jemuran. Anaknya ada 10 waktu itu. Belum dibagi. Barakafikum, maka milik bersama. Beda kalau sudah dibagi-bagi. Ya, biasanya dijual, baru uangnya dibagi-bagi. Jarang kalau barakafikum tidak dengan dijual, tapi dibagi-bagi berupa tanahnya itu. Sehingga tidak mungkin ada orang beli rumah cuma dapat lompongannya saja. Kamu beli tidak punya saya, ini lompongannya tok. Biasanya bersama-sama mereka. Jadi Nabi menetapkan adanya syuf'ah, kepemilikan bersama, pada sesuatu yang ya belum dibagi. Seperti rumah. Auha'itin, kebun, tanah, ya, biasanya berupa itu. La yahillu lahu ayyabi'a. Maka tidak halal bagi dia, salah satu yang memiliki ya tanah tersebut atau rumah tersebut, tidak halal bagi dia menjual. Hatta yu'zina syarikahu. Sampai dia itu mendapatkan izin dari teman sekutunya. Ya. Teman sekutu yang sama-sama memiliki rumah atau kebun tersebut atau tanah tersebut. Wa in syaa'a akhadha. Kalau sekutunya tadi ya mau mengambil, maksudnya barakafikum. Ketika si A dan si B ini barakafikum ya, sama-sama punya rumah atau tanah berserikat. Ketika si A ingin menjual, maka yang paling berhak bagi dia itu menjual kepada sekutunya dulu. Si B, saya ingin menjual bagian saya ini. Apa mau kamu beli? Biar kamu sekalian ini nanti milikmu semua. Nanti ada hadisnya. Wa insya'a, kalau dia mau, maka akhadha. Sekutunya tadi dia sendiri yang mengambil. Wa insya'a, kalau ternyata dia juga berkehendak untuk meninggalkan taroka, ya sudah, dipersilahkan barakafikum. Seperti si B tadi, oh saya enggak mau beli, silahkan dijual saja barakafikum. Maka biasanya dijual barang, ya sudah, dijual saja. Fa'idha ba'a, maka apabila dia itu menjual, si A tadi menjual, walam yu'zinhu, namun belum izin kepada si B, fahuwa ahakku bihi, maka si B itu berhak untuk mendapatkan hak pembelian, ya, sebelum orang lain membeli. Jadi ada sebidang tanah milik dua orang, si A dan si B. Si A ingin menjual, maka adabnya adalah menawarkan dulu kepada si B. Ya, biar tanah tadi nanti miliknya si B semua. Terserah si B. Si B mau membeli atau melepas. Ya, kalau melepas ya sudah, itu bagiannya si A sendiri, si B tidak dapat. Tapi kalau semua yang dijual, ya, si A ini menawarkan kepada si C. Ternyata yang tanah yang dia jual itu, yang ditawarkan itu juga wilayahnya si B. Yang jadi satu, bukan separuhnya. Maka barakah hukum seperti ini harus izin dulu kepada si B. Ya, dia mendapatkan hak. Kalau si B mengatakan, ya sudah, milik kita ini, ya, yang bagi dua ini, kita bagi dua, ya, milikmu sendiri, kamu jual, terserah. Barakatuh. Kalau ternyata si A, dia itu menjual diam-diam, ya, bagiannya si B, itu juga ikut dijual oleh si A, karena si B juga tidak tahu, maka dia boleh menuntut. Ya, boleh mengambil bagiannya. Kalau sudah terjual, maka inilah yang disebut dengan hak syuf'ah, kepemilikan bersama. Tapi kalau ternyata dia sudah mengikhlaskan, ya sudah, kita jual saja, saya minta bagiannya, kata si B. Di kemudian hari, dia tidak boleh menuntut. Tidak boleh menuntut. Karena sudah batal syuf'ahnya, dikarenakan adanya keridhaan dia. Wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan beliau menyatakan hadis hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Bahwasannya Nabi bersabda, jarud dari haqqun biddari. Jarud dar haqqun biddar. Tetangga rumah. Tetangga rumah. Itu lebih berhak dengan rumah tersebut. Sebagaimana yang kemarin disebutkan oleh Ustadzuna Abu Ilyas Agus Su'aibiyah terkait hak-hak bertetangga. Tetangga rumah, dia berhak dengan rumah tetangganya yang hendak dia jual, ya, atau hendak dia tinggalkan. Ditawarkan dulu tetangganya. Demikian pula berkabikum syarik, teman sekutunya yang merasa sama-sama memiliki, dia dulu ditawarkan, ya, barakallahu, barangkali dia sendiri yang mengambil. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala itsbati haqqi syuf'ah lisyariki alladzi lam yuqasim fiha fima bi'a min ardin aw darin aw ha'itin. Dan sungguh para ulama telah bersepakat atas tetapnya hak syuf'ah, ya, bagi asyarik, orang yang bersekutu dengannya, pada barang yang tidak bisa dibagi. Berupa apa yang bisa dijual, seperti tanah, rumah, atau kebun. Maka para ulama bersepakat, hak syuf'ah itu ada. Ya, barakofikum. Ada dalam syariat. Fatabayyana min dhalik thubutu masyru'iyyati syuf'ati bisunnati wal ijma'. Maka jelas dari hal tersebut, tetapnya pensyariatan terhadap adanya syuf'ah berdasarkan as-sunnah, al-hadith, dan ijma', kesepakatan para ulama. Barakatikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Al-ahkam al-muta'alliqatu bisyuf'ah. Hukum-hukum terkait syuf'ah. Al-awwal, yang pertama. La yajuzu lisyariki ayyabi'a nasibahu hatta yu'zina wa yu'ridu ala syarikihi fa'in ba'a walam ya'zunhu atau walam yu'zinhu fahuwa ahakku bihi. Tidak boleh bagi seorang mitra, ya, seseorang yang bersekutu dalam kepemilikan, dia menjual bagiannya, ya, bagiannya sendiri itu dia jual. Misalkan sebidang tanah ini milik dua orang. Barakafikum. Ya. Maka tidak boleh menjual bagiannya dia. Berarti kan milik berdua. Setengah-setengah. Sampai dia itu minta izin dan menawarkan kepada sekutunya yang lain izin untuk menjual. Dan barakallahu fikum, menawarkan terlebih dahulu kepada sekutunya yang lain. Fa'in ba'a, kalau memang dia hendak menjual. Walam yu'zinhu, dan kalau ternyata dia itu menjual namun tidak meminta izin kepada sekutunya, mitranya yang lain, maka mitranya tersebut berhak. Ya, sebenarnya dia yang berhak untuk membelinya sendiri. Barakallahu. Bukan berarti tidak boleh dijual kalau tidak ada izin. Tapi barakakum memberitahukan, ya, memberitahukan terlebih dahulu. Dan memang barakakum sebaiknya tidak menjual, ya, sampai ya mendapatkan izin dan ditawarkan terlebih dahulu kepada sekutunya atau mitranya. Asani yang kedua. La tusbatu syuf'atu fi ghairil ardi wal uqar. Tidak, atau syuf'ah tidak ditetapkan pada barang, pada harta selain tanah dan harta-harta yang berharga. Al-manqulat, seperti al-manqulat, sesuatu yang bisa dipindah, dibawa sana kemari. Minal amti'ah, perabot rumah tangga. Ya, barakakum, kompor. Maka tidak perlu syuf'ah. Ya, memang pertama mungkin milik berdua. Ya, tidak mengapa langsung barakakum dijual nanti diberikan bagiannya. Namun memang adabnya itu beritahu. Ya. Jadi penekanan syuf'ahnya itu tidak seperti sesuatu yang berharga seperti tanah, rumah, ya, kebun. Wal hayawan, atau hewan-hewan yang tidak mahal, bukan hewan pilihan. Ayam, bebek, barakallahu fikum, kelinci. Wa nahwi dzalik, dan selain dari itu, dari benda-benda yang remeh. Atsalik yang ketiga. Asy-syuf'atu haqqun syar'iyyun la yajuzu tahayyul li itqatihi li annaha syuri'at li daf'id dharari 'anil syariq. Syuf'ah itu adalah hak yang syar'i. Kepemilikan bersama itu merupakan hak yang syar'i. Maksudnya memang ada dalam syariat. Diatur dalam syariat. Maka tidak boleh at-tahayyul. Ya. Berbuat hilah. Menipu. Li'isqatihi, supaya hak syuf'ah tersebut gugur, hilang. Dikarenakan hak syuf'ah itu disyariatkan untuk menepis, menghilangkan kemadharatan dari orang yang memilikinya, sekutu yang memilikinya. Jadi hak syuf'ah itu memang benar-benar diatur, disyariatkan, dan tidak boleh ada hilah di situ, ya, penipuan, mencari celah supaya gugur. Contoh, si A dan si B sama-sama memiliki sebidang tanah. Si A berkomitmen, ya, ketika hendak menjual, dia bilang kepada si B, dalam keadaan si B tidak tahu harga pasaran, kamu mau membeli bagian ini, harganya segini, sudah naik. Akhirnya, oh, tidak mau saya. Ya sudah, kita jual semua saja. Atau dijual sebagian miliknya si A saja tadi. Dalam keadaan harganya itu, barakah hukum, ya, tidak seperti yang dia bayangkan. Di bawahnya lagi, lebih murah. Maka, si B tadi, sebenarnya dia itu memiliki hak. Seandainya misalkan dijual semua, dia bisa membeli. Tapi dikarenakan harganya tinggi, ya wis mending dijual saja. Akhirnya dia mendapatkan bagian sedikit. Maka seperti itu berkepikum, dia bisa menuntut di belakang hari, ya, sesuai keadaan. Kalau dia terbukti karena tertipu, maka boleh menuntut. Walaupun dia tertipu, namun kalah bukti, maka berkomitmen tuntutannya nanti di akhirat. Berkomitmen. Ar-Rabi yang keempat. Tuthbatu syuf'atu lisyuraka ala qadri milkihim. Syuf'ah ditetapkan untuk masing-masing sekutu yang berserikat padanya sesuai kadar kepemilikannya. Tidak boleh kemudian si A dan si B, ya, berbeda jumlahnya dalam keadaan, ya, dia tidak memiliki tanah tersebut. Di awalnya memang berkomitmen ditetapkan bersama, separuh-separuh. Tidak boleh kemudian si A dia mengklaim bahwasanya milik dia itu adalah 2/3. Wa man sabatat lahu asyuf'atu akhadahu bithamani alladhi bi'at bihi sawa'un kana mu'ajjalan aw halan. Maka barang siapa yang tetap baginya syuf'ah, hak kepemilikan, maka dia berhak mendapatkan sejumlah uang dari, ya, barang yang dijual tersebut sesuai dengan yang dia miliki, baik penjualannya tersebut dengan tempo maupun cash. Ya, jadi sebuah harta yang dimiliki bersama ketika dijual itu tidak harus cash, boleh tempo, boleh nyicil. Cuman nanti pembagiannya, ya, masing-masing sekutu itu sesuai dengan kepemilikannya, sahamnya seberapa. Barakallahu. Al-khamis yang kelima. Tuthbatu syuf'atu bikaunil hissatil muntakilati anis syariki mabi'atan bay'an sarihan au ma fi ma'nahu fala syuf'ata fi ma intaqala an milki syarik bighairi bay'in kamauhubin bighairi iwadin wa mawruthin wa muson bihi. Syuf'ah ditetapkan bagiannya yang berpindah dari orang yang memiliki dengan adanya penjualan yang jelas. Jadi penetapan pembagian syuf'ah tersebut yang barangnya tadi berpindah dari orang yang memiliki tadi apabila penjualannya itu jelas. Ya. Atau yang semakna dengan itu. Maka tidak ada syuf'ah, tidak dianggap syuf'ah pada barang, pada sesuatu yang berpindah dari kepemilikan sekutu tersebut dengan tanpa adanya, ya, dengan tanpa adanya penjualan. Seperti pemberian, ya, pemberian tanpa ganti. Pemberian gratis, bukan tukar menukar. Atau warisan atau wasiat. Barakallahu. Jadi ketika seorang ayah misalkan mau meninggal, dia membagikan warisannya pada masing-masing bagian. Maka kalau sudah mendapatkan itu tidak ada syuf'ah. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, ya sudah. Atau wasiat, demikian pula wasiat. Barakallahu. Atau hadiah. Seorang ayah memberi hadiah kepada anaknya. Abdan dapat sekian, Alka dapat sekian. Ya sudah, enggak bisa kemudian Alka bilang ke Abdan, itu milik saya juga. Ya, enggak bisa. Karena sudah dibagi seperti itu. As-sadis yang keenam. La budda ayyakuna al-uqarul muntaqilu bil bai'i qabilan lil qismah. Fala syuf'ata fi ma la yuqsam kal hammam saghir wa bi'rin wa tariq. Diharuskan pada harta pilihan yang berpindah tangan dengan adanya penjualan, dengan sebab penjualan, ya, boleh untuk kemudian dibagi hasilnya. Memang seperti itu, ya. Maka tidak ada syuf'ah pada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Seperti hammam shaghir. Ada kamar mandi kecil, ukurannya ya 1 meter kali 2 meter. Anaknya 5. Aduh, ini bagian saya yang satu tekel ini ya, untuk keramik ini. Ini tidak bisa. Maka barakah fikum, ya sudah, enaknya bagaimana? Barakah fikum, ya tidak usah dipermasalahkan begitu. Mengalah. Wabi'rin atau sumur. Ada sumur. Ya. Maka tidak ada syuf'ah. Ya udah milik bersama saja. Wa tariq dan juga jalan. Ya, maka tidak ada syuf'ah. Yang namanya jalan, jalan rumah atau jalan raya apalagi milik bersama. Ya, tidak bisa kemudian kita melarang orang lewat. Barakatuhikum. As-sabi' yang ketujuh. As-syuf'atu tusbatu. Atau as-syuf'atu tasbutul. Mutolabatu biha. Fauru ilmihi bil bai'. Syuf'ah. Hak kepemilikan. Akan tetap ada tuntutannya. Akan tetap ada tuntutannya. Selama berlangsung sepengetahuan dia ketika ada penjualan. Ketika ada penjualan. Misalkan si A si B sama-sama memiliki. Si A ingin menjual. Ya. Maka karena si B juga tahu, menyaksikan, maka dia berhak mendapatkan syuf'ah. Barakallahu fikum, dia boleh menuntut. Ya. Ya. Saya mendapatkan bagian ya. Kalau punya saya juga dijual. Ya. Barakallahu fikum. Jadi si A, si B itu, si A ingin menjual semua tadi. Termasuk, masuk padanya wilayahnya si B. Maka si B berhak menuntut, mendapatkan hasil penjualan tadi. Wa in lam yutalib biha wa qatal bai' sakotot. Namun apabila dia tidak menuntut syuf'ah waktu jual beli, ketika dia tahu, ya sudah, gagal. Ya, batal penawaran untuk dia atau kepemilikan syuf'ah untuk dia. Misalkan si A dan si B sama-sama memiliki. Ya. Si A tadi ingin menjual sebagiannya milik dia sendiri. Nah, otomatis secara adab dia menawarkan dulu kepada si B. Si B, ini kan tanah ini atas nama ya satu orang atau kita berdua lah, milik kita berdua. Ya. Saya ingin menjual bagian saya ini. Apa kamu sendiri yang mau beli? Kalau dia mempersilahkan, ya sudah. Ketika sudah terjadi akad jual beli, enggak boleh dia menuntut, "Loh, kok kamu tinggal di sini? Ini dulu milik teman saya, harusnya dijual di saya. Batalkan itu, biar saya beli." Enggak bisa. Karena dia tahu sebelumnya kalau mau dijual. Atau si A tadi dia berencana menjual semuanya. Gimana? Saya punya ide. Kita jual milik kita semua ini. Kita pindah di tempat A. Di tempat C misalkan. Di sana tempatnya bagus. Tanahnya itu di pinggirnya ada sungainya. Ya. Di sungainya itu ya penuh dengan bunga-bunga. Ya. Ada hotelnya juga di pinggirnya. Ada juga ya lapangan golf gratis. Dan lain-lain, ada wifi-nya, ada ini. ya sudah. Si B mempersilahkan, ya wes kita jual aja punya kita ini. Tapi kalau ketika dia, ya wes kita jual. Di awalnya dia mengiyakan, setelah dijual dia menuntut sakotot, maka tidak boleh dituntut. Itulah maksudnya. Illa idza lam ya'lam fahuwa ala syuf'atihi, kecuali kalau si B tadi tidak tahu. Ya, tiba-tiba dijual, pindah di sana saja punya kita. Maka dia berhak menuntut. Kadzalika law akhara talabuhu li'udhrin. Demikian pula kalau dia itu mengakhirkan tuntutannya karena ada uzur. Ya, tidak hadir ketika itu, tidak dihubungi. Kal jahli, seperti juga dia tidak tahu hukumnya. Ya, tidak tahu hukumnya, seperti itu dikira, ya dikira nanti boleh menuntut. Padahal kalau sudah dia hadir di situ, tidak boleh menuntut. Ya, bodoh tentang hukumnya. Au ghairi dzalik minal a'dzar, atau selain itu dari uzur-uzur yang ada. Atsamin yang kedelapan. Mahallu syuf'ati al-ardul lati lam tuqsam. Tempatnya syuf'ah berupa bumi, tanah yang tidak bisa dibagi. Ya, jadi patokannya syuf'ah diantaranya adalah sebuah tanah yang tidak bisa dibagi. Walam tuhadda, dan tidak bisa dibatasi. Wa ma fiha min ghoros wa bina'in fahuwa tabi'un laha. Demikian pula pada tanaman dan bangunan, maka mengikuti tanah tersebut. Fa idza qusimat, namun apabila kemudian dibagi-bagi. Lakin baqiya ba'dul marafiq al-mustarikah bainal jiran kat-tariq wal ma' wa nahwi dzalik, fasyuf'atu baqiyatun fi as-sahhi qawlai ahli al-ilmi. Maka apabila sudah dibagi-bagi, akan tetapi masih tersisa, ya, beberapa bagian yang berserikat dengan tetangganya, seperti jalan, ya, sumber air, ya, atau semisal itu. Maka menurut pendapat yang rajih dari dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama, syuf'ah tersebut dianggap ada. Jalan, air, dan semisalnya. Bukan milik pribadi-pribadi. Ada seseorang memiliki sebidang tanah, di situ ada rumahnya, ada tanamannya, ada kebunnya. Dan di samping-sampingnya banyak tetangga. Lalu dia jual. Disepakati oleh, ya, rekan-rekan atau mitra-mitra yang bersekutu dalamnya, di dalamnya. Maka pada bagian-bagian yang tidak mungkin untuk dibagi-bagi, misalkan, yang itu harus dimiliki bersama, Misalkan barakafikum ada sumber air. Ya. Sumber air itu memang masuk dalam wilayah dia, tapi tanahnya bukan milik dia. Maksudnya sumber airnya bukan milik dia. Mungkin tanahnya milik dia. Berarti akhirnya menjadi milik bersama, disepakati milik bersama. Maka tidak boleh menjadi milik pribadi-pribadi. Milik orang yang beli. Tetap dimiliki oleh tetangganya yang lain. Demikian pula jalan. Ya, jalan di depan rumahnya, ya, milik bersama. Kemudian atas yang terakhir. Wala budda lisyafi' min akhdhi jami'il mabi'. Fala ya'khudhu ba'duhu wa yatruku, atau fala ya'khudhu ba'dahu wa yatruku ba'dahu. Wadzalika daf'an lid-darari 'anil mushtari. Barakallahu. Sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi as-syafi', orang yang memiliki hak syuf'ah, dia barakallahu fikum memiliki hak penuh seluruh yang dia jual, tinggal sesuai dengan barakallahu fikum kesepakatan, ya, sesuai dengan bagian-bagiannya. Maka tidak boleh ketika sudah dijual dia mengambil sebagian, kemudian sebagian yang lain dibiarkan. Kenapa demikian? Wa dzalika daf'an lid-darari 'anil mushtari. Karena hal itu dalam rangka untuk menolak madarat dari orang yang membeli. Jadi ketika berkafikum orang yang memiliki hak syuf'ah itu menjual, ya, memang hak syuf'ah, ya, milik dia. Barakallahu. Sebidang tanah tadi milik berapa orang, misalkan 2 orang. Ya sudah, itu hak milik 2 orang. Ketika sudah dijual, tidak bisa kemudian mengambil lagi bagiannya. Maksudnya sudah dibagi, ya, uangnya sudah dibagi, dibagi 2. Kemudian tanahnya tadi diambil lagi. Entah sebagian, namun sebagiannya dibiarkan. Karena seperti itu bisa memadorotkan orang yang beli. Ya. Jadi, hak syuf'ah itu sudah terputus apabila sudah dibeli. Memang awalnya itu barakafikum milik orang yang memiliki hak syuf'ah. Pembeli, karena belum beli, barakafikum, dia tidak boleh, ya, mengambil hak kecuali dia sudah membeli. Hak kepemilikan maksudnya, kecuali dia sudah membeli. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ahkamul jiwar. Ya, tentang hukum-hukum tetangga dalam bab, ya, adanya kepemilikan dari tetangga yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. ya, apabila ada salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin, tafadalu wa hamdakumullah, barakatikum. Daerah A yang tidak tahu pasarannya berapa.